Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita insyaallah melanjutkan apa yang sedang kita bahas. Pembahasan kita masih dalam pembahasan nawaqidul Islam, beberapa pembatal keislaman. Kita telah sampaikan 7 pembatal keislaman dari 10 pembatal keislaman yang dibawakan oleh Syekh. Yang pertama, asyirku fi ibadatillah, ini kesyirikan dalam hal ibadah kepada Allah SWT, menyekutukan Allah dalam hal ibadah. Yang kedua, man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'il, orang-orang yang mereka menjadikan perantara antara dia dengan Allah dalam perkara ibadah, mengangkat perantara atau bertawasul dalam perkara ibadah. Yang ketiga, man lam yukaffiril musyrikin aw syakka fi kufrihim aw sahaha madhhabahum, orang yang tidak mengkafirkan orang musyrik atau dia ragu tentang kekafirannya, atau bahkan membenarkan madhab pemikiran orang-orang kafir musyrik. Yang keempat, man taqada anna ghaira hadyi nabi sallam akmal min hadyi wa anna hukma ghairihi ahsan min hukmi, orang yang berkeyakinan bahwa petunjuk selain petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih sempurna, dan hukum selain hukumnya Nabi itu lebih baik dibandingkan dengan hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, man abghadha syai'an bima ja'a bi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, membenci sebahagian atau membenci walaupun pada sebahagian apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau membenci sebagian dari ajaran agama ini. Yang keenam, al-istihza'u, memperolok-olok terhadap agama ini, atau bahkan memperolok kepada Allah atau Rasulnya atau ayat-ayat Allah. Yang kedelapan, yang ketujuh, yaitu as-sihru, sihir, yang di dalam amalan sihir ada kerjasama antara dia dengan syaitan, dan terjadi penghambaan tukang sihir terhadap ini para syaitan, sehingga syaitan dia akan memberikan bantuan kepada para tukang sihir ketika tukang sihir telah memberikan penghambaan kepada ini para syaitan. Sekarang yang kedelapan, silakan dibaca. Ya, baca. Ya. Yang kedelapan, ats-tsamin, itu mudhaharah atau muawanatul muslimin, munawatul musyrikin alal muslimin. Mudhaharah sama dengan muawanah, yaitu memberikan pembelaan, dukungan, pertolongan terhadap orang-orang musyrik dalam rangka mengalahkan kaum muslimin. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Pembatal yang ke-8 ini berkaitan dengan penegakan al-wala wal bara. Bahwasanya al-wala wal bara adalah tuntutan dari kalimat la ilaha illallah. Barang siapa yang dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia wajib mewujudkan akidah al-wala wal bara. Orang yang mereka tidak mewujudkan akidah al-wala wal bara menunjukkan dia tidak faham terhadap apa yang diucapkan dari kalimat la ilaha illallah. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam telah menerangkan kedudukan al-wala wal bara ini, kedudukan yang sangat mendasar dalam agama kita, kedudukan yang sangat prinsip. Di antaranya yang pertama, bahwa al-wala wal bara, al-wala itu artinya loyalitas, yang dalam makna dalam kalimat al-wala ini ada al-hubbu, al-qurbu, an-nasru. Ini yang ada dalam kalimat al-wala, kecintaan, kedekatan, pembelaan, pertolongan. Ini adalah al-wala. Sehingga kalau orang mukmin memberikan wala kepada orang kafir, artinya di sana dia ada unsur kecintaan dalam hatinya, atau dia ada perasaan dekat dengan orang-orang kafir, atau dia memberikan pertolongan, pembelaan, dukungan terhadap orang-orang kafir. Ini adalah wala. Dan ini tidak boleh, karena wala itu harus ditujukan kepada Allah, Rasulnya, dan kaum mukminin. Adapun kepada orang kafir, yang kita lakukan adalah bara atau bara'ah. Yang kalimat bara ini lawan dari wala. Kalau wala tadi apa kawan isinya? Dalam wala tadi isinya apa? Al-hubbu, al-qurbu, al-nasru, di antaranya itu. Bara sebaliknya. Dalam kalimat al-bara adalah al-bughdu, ba, ghain, dhad. Al-bughdu, kebencian. Kemudian al-bu'du, jauh, ba, ain, dal. Al-bu'du, jauh. Wal-adawah, dan permusuhan. Ini yang ada dalam kalimat bara. Sehingga apabila kita tertuntut bara terhadap orang-orang kafir, kafir itu meliputi semua kafir, baik kafir musyrik atau kafir ahli kitab. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina. Sesungguhnya orang-orang kafir, baik orang kafir itu dari kalangan ahlul kitab atau kafir di kalangan musyrikin, mereka semuanya kafir. Apabila kita tertuntut bara terhadap orang kafir, artinya harus terwujud dalam hati kita ini al-bughdhu, kebencian terhadap kekafiran dan orang-orang kafir. Dan harus terwujud al-bu'du. Harus ada perasaan jauh terhadap orang-orang kafir karena kekafiran mereka dan kesyirikan mereka. Harus terwujud sikap al-adawah, adanya permusuhan terhadap syirik dan musyrikin, terhadap kekafiran dan orang kafir. Harus ada permusuhan. Ikhwati fillah, tauhid yang kita tertuntut untuk mewujudkan, dan ini merupakan kewajiban yang pertama yang terbesar, itu tidak akan terwujud tauhid itu kecuali dengan mewujudkan al-wala wal bara. Tauhid tidak akan terwujud kecuali dengan mewujudkan al-wala wal bara. Coba kira-kira ikhwan, apa hubungannya antara terwujudnya tauhid dengan keharusan mewujudkan al-wala wal bara? Bagaimana coba antum terangkan, kenapa tauhid tidak mungkin terwujud kecuali dengan mewujudkan al-wala wal bara? Bagaimana kira-kira? Silakan yang mau jawab, ikhwan. Kira-kira kenapa tauhid tidak akan terwujud kecuali dengan mewujudkan al-wala wal bara? Silakan. Ada antum? Antum? Terus mana? Antum harus ingatkan dulu apa itu tauhid. Tauhid kemarin apa ikhwan? Tauhid wahada yuhaitu tauhidan ja'ala syai' wahidan. Tauhid itu menjadikan perkara itu satu-satunya, tunggal. Yang ini ikhwan tidak akan terwujud kecuali dengan mewujudkan al-wala wal bara. Yang al-wala wal bara itu isinya adalah an-nafi wal isbat. Antum tidak akan bisa mewujudkan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya sesembahan kecuali dengan membara, kecuali dengan membara semua sesembahan lain selain Allah Subhanahu wa taala, baru akan terwujud, yaitu tauhid, ajaran tauhid. Apabila antum tidak mewujudkan al-wala wal bara, tidak akan terwujud tauhid. Tidak akan terwujud tauhid. Mamanya, walaupun antum menyembah Allah, saya sudah menyembah Allah, saya tidak menyekutukan Allah, tetapi antum tidak bara'ah, tidak berlepas diri, tidak membenci, tidak memusuhi, bahkan tidak membatalkan adanya sesembahan selain Allah. Terwujudnya ikhwan tauhidnya, walaupun dia hanya menyembah Allah, tidak menyembah selain Allah, tidak terwujud tauhid. Karena tauhid itu menuntut keyakinan zahir dan batin Allah satu-satunya. Sehingga ini harus diwujudkan bara'ah terhadap yaitu segala sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani billah, sehingga di mana letak pentingnya tauhid atau letak pentingnya al-wala wal bara? Yang pertama, bahwa al-wala wal bara adalah bagian dari kalimat la ilaha illallah. Yang kalimat la ilaha illallah itu adalah kalimat tauhid, dan kalimat ini mengajarkan yaitu al-wala wal bara. Sehingga orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah harus dalam dirinya terbentuk al-wala, kemana dia mengarahkan kecintaan, kedekatan, pembelaan, dan kemana dia mengarahkan kebencian, permusuhan, sikap jauh, ini bara'ah. Yang kedua, al-wala wal bara adalah awthaku ural iman, sekuat-kuatnya tali iman. Semakin iman itu kuat, ikhwan, semakin dia akan sempurna dalam mewujudkan al-wala wal bara. Karena berarti kecintaan dia kepada Allah semakin sempurna, kecintaan dia kepada al-haq semakin sempurna, dan kebencian dia serta permusuhan dia kepada kebatilan akan semakin besar. Itu sudah merupakan tuntutan. Orang yang semakin sempurna imannya, semakin besar kecintaannya kepada Allah dan agama Allah dan Rasul Allah dan kaum mukminin. Sedangkan orang yang mereka imannya semakin lemah pula kecintaannya kepada Allah, kepada agamanya, kepada Rasulnya dan kepada kaum mukminin. Sebaliknya juga, orang yang mereka imannya kuat, dia semakin kuat permusuhannya kepada syirik dan para pelakunya, kufur dan para pelakunya, maksiat dan para pelakunya, dan dia ini semakin jauh dari mereka memusuhi, dan semakin ini lemah keimanan seorang, semakin lemah pula kebencian dia kepada orang kafir, pada orang musyrik, kepada kemaksiatan. Sehingga awthaku ural iman, sehingga al-wala wal bara adalah sekuat-kuatnya tali iman. Dan Rasulullah SAW mengatakan, awthaku ural iman al-hubbu fillah wal-bughdu fillah. Sekuat-kuat tali iman adalah kecintaan karena Allah dan kebencian karena Allah. Apabila hati kita betul-betul telah terbentuk, tercetak, kita mencintai apa dan siapa itu rohnya adalah karena Allah, maka sungguh ini menunjukkan adanya kehidupan iman yang kuat dalam hati dia. Demikian pula ketika dia membenci, memusuhi, maka tidaklah dia membenci dan memusuhi kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Apabila itu yang menggerakkan dalam hati orang, ikhwan, itu menunjukkan adanya keimanan yang sangat kuat dalam hati dia. Yang ketiga, al-wala wal bara ini adalah kesempurnaan iman. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabba fillah wa abghadha fillah wa aqta lillah wa mana'a lillah faqad istakmalal iman. Apabila orang itu dia mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, tidak memberi karena Allah, berarti betul-betul imannya telah sempurna. Yang keempat, orang yang mereka menegakkan al-wala wal-bara, dia akan merasakan ini rasa manisnya iman. Tadawuk halawatal iman. Dia akan merasakan rasa manisnya iman. Orang yang mereka menegakkan al-wala wal-bara, dia benar-benar akan merasakan rasa manisnya iman. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikhwati fillah, thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada tiga perkara yang apabila didapatkan dalam diri seseorang tiga perkara tersebut, dia benar-benar akan merasakan rasa manisnya iman. Apa yang dimaksudkan dengan halawatul iman itu, ikhwan? Apa itu yang dimaksudkan dengan halawatul iman? Apa itu halawatul iman, ikhwah? Apa halawatul iman? Rasa manisnya iman. Iya, rasa manisnya iman apa maksudnya? Merasa tentram dengan keimanan, apa lagi? Apa, ikhwan? Apa itu halawatul iman? apa ikhwan? Enggak pernah dengar? Pernah dengar atau lupa? Gimana? Apa itu halawatul iman? Halawatul iman itu ladzatul iman atau ladzatul ta'at, kelezatan-kelezatan yang dia rasakan berkaitan dengan hubungan dia dengan Allah, termasuk dalam segala ketaatan-ketaatan dia kepada Allah, dia betul-betul merasakan rasa manisnya iman. Alhamdulillah, semua kita insya Allah adalah kaum mukminin. Yakin kita iman dalam pengertian kita adalah sudah yakin, kita sudah bersyahadat, kita adalah mukmin, kita bukan kafir. Tetapi kita dan insya Allah adalah orang-orang yang berusaha untuk betul-betul memiliki keimanan yang benar. Akan tetapi pertanyaan ikhwan, ada enggak orang yang mereka memiliki iman tetapi dia seakan-akan atau dia sepertinya belum pernah merasakan manisnya iman, atau sangat jarang sekali dia merasakan manisnya iman? Sholat ya hanya rutinitas, sama sekali gak merasakan manisnya sholat. Baca Quran ya sekedar membaca, gak ada rasa manisnya dengan bacaan Quran. Zikir ya sekedar zikir lisan, hatinya sepertinya seakan-akan gak merasakan apa-apa dengan kalimat zikir. Ada gak ikhwan kira-kira orang yang dia mengalami seperti itu? Ada gak? Dia sholat tapi gak merasakan indahnya sholat. Dia baca Quran tapi tidak merasakan indahnya baca Quran. Dia ini melaksanakan berbagai macam amal-amal ketaatan tetapi tidak merasakan indahnya amal tersebut. Ada gak? Sangat banyak. Mungkin kita merupakan bagian daripada orang-orang seperti itu. Sehingga berapa banyak amal-amal yang kita rasakan sebagai amal ketaatan, akan tapi hati kita seakan-akan tidak merasakan nikmatnya dengan amal-amal tersebut. Yang para pendahulu kita, ikhwati fillah, mereka betul-betul merasakan amal-amal itu nikmat dan lezat. Dampaknya dirasakan oleh hati itu sangat luar biasa. Sehingga Rasulullah SAW katakan, wajuilat qurratu aini fi shalah, dijadikan keindahan kesejukan dalam hatiku dalam amalan salat. Dan ungkapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ikhwan benar-benar terwujud dalam amal nyata yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu di antara ciri orang yang merasakan nyaman itu kira-kira kalau sedang melaksanakan betahan atau gerisenan, ikhwan. Betahan atau gerisenan, jenak atau risi. Kalau orang sedang menikmati tontonan sepak bola, itu kira-kira dia betah nonton atau sepek nonton. Hah? Begitu nonton pengen patah ini wae TV ini. Atau gimana ikhwan? Atau bahkan kalau ada orang matikan TV, oh dia bisa klaim. Gimana? Hah? Orang sedang nonton sepak bola, meripatnya menteleng lihat sepak bola. Itu kira-kira kalau ada orang tahu-tahu datang cetet, terus kemudian TV-nya mati, gimana kira-kira hatinya? Siap klaim sekalipun. Karena dia telah memisahkan kelezatan apa yang sedang dia rasakan. Sehingga walaupun kadang berjam-jam, yang luar biasa lagi, sudah niatnya itu kencang di sini, kencang. Lihat bola nanti jam 2, tep. Sudah ada niat di sini. Masya Allah, jam 2, tep, bangun. Untuk sholat aja gak bisa, tapi ini untuk bola itu masya Allah, tet, bangun. Itu karena memang di sini sudah luar biasa ikhwan, dan menikmati. Gak ada pakai kerip-kerip, gak ada. Meripatnya pakai kerip-kerip, gak ada. Antum bangun tidur, mau sholat, istirahat dulu 5 menit. Kalau belum gelibak lagi, ini gak langsung kemepiara. Karena memang di sini tenaganya di sini, tenaganya itu di sini. Itu yang dikatakan Al-Imam Ibnu Qayyim, fa'lam annal abda yaqta'u manasila sayri ila Allah biqalbi wa himmati la bi badani. Fataqwa fil haqiqah taqwal qulub laisa taqwal jawari. Ketahuilah sesungguhnya seorang hamba dalam meniti tangga-tangga menuju Allah Subhanahu wa taala itu dengan kekuatan hati dan kekuatan cita-citanya, bukan dengan kekuatan jasadnya. Dan takwa itu hakikatnya takwanya hati, bukan takwa anggota badan. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka di antara kelezatan iman itu adalah merasakan lezatnya amal-amal ketaatan. Dia lezat dengan sholatnya, dia lezat dengan baca Qur'annya, dia lezat dengan zikirnya, dia lezat dengan amal-amal dakwahnya, dia lezat dengan berbagai macam amal ketaatan. Syekhul Islam itu kalau berzikir itu sampai siang, sering sampai siang. Ketika ditanyakan oleh muridnya Al-Imam Ibnu Qayyim tentang panjangnya berzikir dia, apa katanya? Ini adalah makananku. Yang seandainya aku tidak seperti ini, maka tidak akan memiliki kekuatan hati. Ya qutibillah, iman itu ada rasa lezatnya. Dan diantara rasa lezat itu dirasakan dengan dia betul-betul merasakan nikmatnya atau menikmati amal-amal keimanan tersebut. Apa atau kapan seorang akan bisa merasakan lezatnya iman? Apabila yang pertama, dan ini pokoknya, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Apabila Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya lebih dia cintai dibandingkan dengan selain keduanya, bahkan termasuk kepada dirinya sendiri, maka Allah dan rasulnya lebih dia cintai di atas segala-galanya termasuk kepada diri sendiri. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Sudah kita gambarkan atau kita telah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecintaan para sahabat kepada Allah Subhanahu wa taala betul-betul telah mereka buktikan, sehingga Allah katakan tentang mereka, ulaika humus shadiqun. Mereka adalah orang yang telah jujur menunjukkan kejujuran keimanan mereka. Ayat ulaika humus shadiqun, ayatnya di mana ikhwan? Di antaranya dalam surat Al-Hasr tentang para sahabat muhajirin ketika mereka hijrah dari Mekah ke Madinah. Lil fuqara illadina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana wa yansurunallaha wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Orang-orang fakir dari kalangan muhajirin yang mereka terusir dari kampung halaman mereka dan mereka terusir dari harta-harta mereka, yang mereka itu keluar dari kampung halamannya meninggalkan harta-harta mereka itu bukan dalam rangka untuk mendapatkan harta yang lebih banyak, tanah yang lebih subur, akan tapi yabtaghuna fadlan minallahi, dalam rangka untuk mencari karunia Allah, waridwanan dan keridhaan Allah, wayang surunallaha wa rasulah, dan dalam rangka untuk membela, menolong Allah dan rasulnya, sehingga dia lebih memenangkan Allah dibandingkan dengan dirinya, lebih memenangkan Allah dibandingkan dengan mencintai hartanya. Maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mereka tidak mau hijrah dari Mekah ke Madinah karena lebih memberati hartanya, maka mereka orang yang zalim. Innal ladina tawaffahumul malaika zalimi anfusihim. Orang-orang yang mereka mati dicabut nyawanya oleh malaikat dalam keadaan mereka mendolimi diri mereka sendiri. Ya ini mereka tinggal di Mekah, tidak mau hijrah karena lebih membela atau lebih membelani harta-harta mereka. Allah katakan mereka dolimi angfusihim. Mereka orang telah mendolimi diri mereka sendiri. Alhamdulillah, orang yang mereka mencintai Allah, dia akan mengutamakan segala hal yang berkaitan dengan kepentingan Allah SWT. Dan demikian pula mementingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Umar pernah dengan jujur mengungkapkan, ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai' illa nafsi. Ya Rasulullah, benar-benar Anda lebih aku cintai di atas segala sesuatu kecuali kecintaanku kepada diriku sendiri. Apa kata Nabi, ikhwan? La ya Umar. Enggak ya Umar. Hatta akuna ahabba ilaik min nafsik. Sampai aku lebih engkau cintai dibandingkan dengan diri kamu sendiri. Kata Umar, al-an ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min nafsi. Sekarang ya Rasulullah, engkau lebih aku cintai dibandingkan dengan diriku sendiri. Al-an ya Umar, sekarang Umar, iman Anda telah sempurna. Dan ini ikhwan, bukan sekedar ucapan lisan, akan tapi mereka praktekkan dalam kehidupan mereka. Contoh diantaranya, ada seorang pemuda namanya Zaid bin Dathinah. Dia ditangkap oleh sekutu Quraisy. Kemudian ketika dia hendak dieksekusi, ditawarkan oleh mereka kepada Zaid bin Dathinah, Zaid, bagaimana pendapatmu? Seandainya tempat kamu sekarang itu ditempati oleh Muhammad, kemudian Anda bebas menikmati kebebasan dan kenyamanan hidup, apa kata Zaid bin Dathinah? Seandainya sekarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumahnya terkena tusukan duri, sedangkan kami merasa nyaman di bersama keluarga kami, wallahi kami tidak rela. Kalau seandainya Rasulullah sallam hanya terkena tusukan duri itu tidak rela, bagaimana akan menggantikan dirinya untuk dieksekusi, dicacah-cacah oleh mereka? Ini kecintaan seorang sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi lebih dia cintai dibandingkan di atas segala-galanya. Dan perasaan seperti inilah yang akan mewariskan ini kelezatan iman dalam diri mereka. Ya ikhwati billah, sungguh mereka orang mencintai Allah dan Nabinya. Di antara mereka katakan, ya Rasulullah, saya hari-hari ini seandainya aku rindu denganmu ya Rasulullah, aku tunggu sebentar kemudian datang waktu subuh, aku ketemu engkau maka selesai urusanku. Akan tapi ya Rasulullah, ketika aku mengingat kematianku dan kematianmu, karena pasti setiap kita akan mengalami kematian, dan apabila engkau wafat, engkau mati ya Rasulullah, pasti akan menempati surga yang paling tinggi. Sedangkan aku ya Rasulullah, seandainya aku dimasukkan surga, tentu tingkatan surgaku tidak sebagaimana tingkatan surgamu ya Rasulullah. Sahabat ini terasa sedih karena khawatir seandainya nanti sudah tidak bisa lagi bertemu dengan Rasulullah SAW karena beda derajat dan beda tempat, walaupun sama-sama di jannah. Dan ini adalah ungkapan kecintaan yang sangat mendalam seorang sahabat kepada Nabi yang mulia SAW. Sampai kemudian turun ayat, wa may yuti'illah wa rasulahu fa ulaika ma'al ladina an'ama Allah 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wasalihin. Sampai turun ayat yang Allah turunkan yang berkaitan dengan kasus sahabat ini, barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia akan bersama dengan orang-orang yang mereka Allah berikan kenikmatan dari kalangan para nabi, dari kalangan siddiqin, dari kalangan syuhada dan salihin. Dan mereka itulah wa ulaika wa hasuna ulaika rafiqa, mereka itulah sebaik-baik kawan. Ikhwan billah, kecintaan kepada Allah dan Rasulnya itulah akan mewariskan rasa manis di iman. Kemudian yang kedua, la ayyaka ayyuhibbal mar'u ayyuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. La yuhibbal mar'a, tidaklah dia mencintai seseorang, tidaklah dia mencintai seorang kecuali kecintaannya itu karena Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Orang ini tidaklah mencintai seorang kecuali kecintaannya adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Orang yang mencintai seseorang karena Allah, dia tidak akan berkurang kecintaannya walaupun orang itu tidak berbuat baik kepadanya. Itu tanda dia mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Atau dia tidak akan berkurang kecintaannya walaupun orang ini bahkan berbuat jelek kepada dia, karena kecintaannya kepada orang tersebut adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ketika Anda membenci karena Allah, maka kebencian Anda tidak berkurang walaupun ke orang itu berbuat baik kepada Anda. Contoh, membenci orang kafir musyrik wajib atau tidak, ikhwan? Wajib, tuntutan. Seandainya orang kafir musyrik ini kemudian berbuat baik kepada Anda, Anda diberikan uang 1 miliar, kira-kira kebencian Anda kepada dia karena kekafirannya dan kesyirikannya itu berkurang atau bertambah? Hah? Anda tetap membenci atau kemudian sudah mulai luntur kebenciannya? Hah? Kalau Anda kebenciannya karena Allah, karena syiriknya dia dan karena kufurnya dia, maka kebaikan dia tidak akan melunturkan kebencian Anda kepada orang tersebut karena syirik dan kufurnya. Paham? Ikhwan? Ini adalah orang yang mencintai dan membenci karena Allah SWT. Ikhwati billah, orang seperti ini akan betul-betul bisa merasakan merasa manis iman. Sehingga yang ketiga ini, ayyakraha ayya'udha fil kufri, kebencian dia untuk kembali kepada kekafiran ba'da anqadahallahu, setelah dia diselamatkan oleh Allah dari kekafiran tersebut. Kama yakrahu ayyuqdhafa finnar, sebagaimana kebencian dia kalau dia dilemparkan ke dalam api. Yang pertama, asal pokok ikhwat, mencintai Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya. Yang kedua dan ketiga adalah cabang. Orang yang mereka telah mencintai Allah dan Rasulnya akan terbentuk karakter mencintai apa dan siapa karena Allah, dan membenci apa dan siapa karena Allah. Apabila ini ada dalam diri seorang ikhwan, maka dia akan betul-betul merasakan rasa manis iman. InsyaAllah kita lanjutkan pembahasan kita pada yang akan datang bidillah, mudah-mudahan manfaat. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dan jangan lupa tanggal 29 ada kajian Ustaz Firanda di Masjid Yaumi di wilayah Godian, Pasar Godian ke barat kira-kira 2 kilo kemudian ke arah selatan. Nanti di situ sudah ada ini pemberitahuannya. Demikian bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.